jam 8 kan? Cukup jam 8 nih. Di satu lagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitaba'u da salamu tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, telah selesai dari kita pembahasan tentang kana dan akhwatnya. Ya, kita sudah lewatkan tentang amalannya, yaitu merufakkan isim dan menasabkan khabar. Kemudian juga sudah kita baca makna-maknanya dan juga syarat-syaratnya bagi sebagian akhwat kana. Sekarang kita masuk kepada nawasikh berikutnya yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar, yaitu inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, inna dan teman-temannya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa layta wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun. وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن توكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. Adapun inna dan teman-temannya, maka dia menasabkan isim dan merafakan khabar. Amalannya adalah kebalikan dari amalannya kana dan akhwatnya. Kalau kana dan akhwatnya itu merafakan isim, menasabkan khabar. Kalau inna dan akhwatnya menasabkan isim dan merafakan khabar. Dan dia adalah inna, anna, lakinna, kaanna, laita, la'alla. Engkau katakan dalam contoh, inna zaidan qa'imun. Inna zaidan qa'imun. Laita amran syakhisun. Allah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Maknanya jelas ya, inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Wa laita amran syakhisan. Ya. Saya kiranya Amr datang. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. I'rabnya juga insyaallah mutayah, inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismu inna mansub wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره قائم خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ليت عمرا شاخص ليت حرف حرف أبا تمني من أخوات إن ترفع الاسم تنسب الاسم وترفع الخبر عمرا اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره شخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تاني اسم سالته ومعنى إنا وأنا التوكيد معنى إنا dan أنا adalah توكيد untuk memberikan penekanan ya معنى ya disebutkan di dalam kitab yang lain توكيد النسبة ya memberikan penekanan makna penyandaran. Kalau dikatakan Zaidun Qa'imun, di situ kan Al-Qiyam berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Di sini tidak ada tekanan. Ketika Anda tambahkan inna, maka di situ penyandarannya dikasih penekanan. Inna Zaidan Qa'imun. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Di sini disandarkan ya Al-Qiyam kepada Zaid dan ditekankan maknanya. Ya. Dan insya Allah ada di sini. Ya. Maknanya akan disebutkan masing-masingnya. Walakinna lil istidrak, kemudian lakinna untuk istidrak. Memberikan catatan ataupun yang semisalnya nanti antum coba cari apa kira-kira definisi yang pas, yang ringkas untuk makna istidrak. Wa kana litashbih, kana untuk penyerupaan. Laita litamanni, sedangkan laita untuk angan-angan. Wa la'alla litaraji wa tawaqqu', sedangkan la'alla untuk harapan. Wa tawaqqu', apa artinya? Kekhawatiran ya. Wa qulu, kata syarih rahimahullah, saya katakan al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhwatuha. Macam yang kedua dari yang menghapus hukum mubtada dan khabar adalah inna dan teman-temannya. Ya, macam yang pertama sudah kita baca, yaitu kana dan akhwatnya. Macam yang kedua adalah inna dan teman-temannya. Apa itu makna akhwatiha? Aina dha'iruha fil amal. Yani yang sebanding dengan inna dalam hal amalan. Yang sama dengan inna dalam hal amalan. Wa yatadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Dan dia inna, ya, seperti halnya kana, masuk kepada mubtada dan khabar. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Maka dia pun menasabkan mubtada tersebut, dan mubtadanya itu berubah namanya menjadi ismuha, isimnya inna ataupun teman-temannya. Wa tarfa'ul khabara bi ma'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lah qabla dukhuliha wa yusamma khabaraha. Kemudian merafakan khabar dengan makna bahwasanya dia inna dan teman-temannya itu memperbaharui untuknya rafa, selain rafa yang sebelumnya, sebelum dimasuki oleh inna. Ya. Wa yusamma khabaraha, dan khabarnya, kemudian khabarnya disebut dengan khabarnya inna. Yang tadinya asalnya mubtada khabar, setelah masukkan inna, mubtadanya berubah namanya menjadi apa? Isimnya inna, kemudian khabarnya berubah pula menjadi apa namanya? Khabarnya inna. Ya, mubtadanya tadinya marfu menjadi mansub, khabarnya tetap dalam kondisi marfu dan namanya berubah. Wa hadhil adawatu kulluha hurufun. Alat-alat ini semuanya, inna dan teman-temannya yang menasabkan isim dan merafakkan khabar, semuanya adalah huruf. Wa hiya sittatun, dan dia ada 6. Al-awwalu inna bi kasril hamzah, yang pertama inna dengan mengkasro hamzahnya. Ya. Wa tsani anna, yang kedua anna bi fathil hamzati, dengan manfathah hamzahnya. Wa huma yadullani ala taukid, keduanya sama dalam hal penunjukan maknanya, yaitu menunjukkan kepada taukid, penekanan ya makna ataupun penekanan makna, penyandaran mubtada kepada ataupun khabar kepada mubtada. Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada, maknanya adalah menguatkan penyandaran khabar kepada mubtada. Contohnya inna baka hadirun, sesungguhnya bapakmu hadir, ya, datang. Di sini al-hudur, kehadiran, ya, disandarkan kepada siapa? Kepada abak, kepada bapakmu, dan ditekankan maknanya. Sesungguhnya bapakmu hadir. Ini diucapkan ketika orang yang antum ajak bicara itu ragu. Ya, ragu. Sehingga antum perlu tambahan untuk meyakinkan dia dengan apa? Inna. Ataupun kalau dia sudah yakin, ya cukup kita katakan abuka hadirun. Ya. Kalau antum ingin menghilangkan keraguan dari mukhatab ataupun meyakinkannya, maka antum tambahkan padanya apa? Inna. Inna baka hadirun. Ya, kalau di awal jumlah yang digunakan inna, ya. Bukan apa? Anna. Ya. Wa nahu, contoh yang lain itu anna alimtu anna baka musafirun. Alimtu anna baka musafirun. Saya tahu sesungguhnya bapakmu ya sedang safar. Ya, di sini anna. As-safar dinisbahkan kepada abak. Itu kepada abak dan dikuatkan dengan anna. Ya. Yang disebutkan dalam catatan kaki faedah, hukum asal dari didatangkannya ta'kid, penekanan, adalah ketika orang yang diajak bicara itu mengingkari ataupun menganggap jauh terjadinya sesuatu. Au man yatawham fihi syai' min dzalik, atau orang yang dia masih dalam kondisi tidak yakin, maka dikasih tekanan dengan apa? Alat-alat yang fungsinya memberikan penekanan seperti inna dan anna. Ya, kalau mau ditekankan lagi bisa ditambahkan pada khabarnya lamul ibtida. Inna baka lahadirun. Inna baka lahadirun. Ya. Ditambahkan lagi satu apa tentaukid, maka bertambah apa kuat. Ya, penekanannya. Ya. Ada pembahasan tersendiri terkait dengan kapan digunakan inna dan kapan digunakan apa anna. Ya. Hanya saja yang perlu diketahui bahwasanya ya, inna kalau dia masuk kepada jumlah seperti Muhammadun alimun, maka dia inna tidak merubah posisi jumlah terus tersebut, tetap dia sebagai jumlah ya. Seperti in Muhammadun alimun, inna Muhammadun alimun, tetap sebagai jumlah, tidak ditakwil menjadi masdar. Berbeda hanya dengan anak ya. Kalau dia masuk kepada jumlah, maka dia ditakwil bersama dua ma'mulnya menjadi isi, menjadi masdar ya. Seperti alim tu anna abaka musafirun ya. Apa ini takdirannya? Hah? Ya bisa ditakdir dengan apa? Kauna abak ya, kauna abika musafirun ataupun safaro abika ya. Ada cara mentakwil ya, mungkin saya sampaikan barangkali bisa difahami, alhamdulillah ya. Cara mentakwil apa anna dengan yang setelahnya menjadi masdar ya. Ini caranya, kalau khobarnya itu adalah sifat, maka cara mentakwilnya dari khobarnya. Contoh khobarnya sifat ya, qaim ya kan sifat ya, anna muhammadan qaimun, maka cara mentakwilnya dari khobarnya itu ya, anna muhammadan alimtu anna muhammadan qaimun, alimtu qiyama muhammadin, dicari masdarnya sifat itu. Qoma yakumu apa masdarnya? Qiyam ya. Apa alimtu qiyama apa tadi siapa? Hah? Qiyama muhammadin gitu loh ya. Sekarang ganti, alimtu anna muhammadan jalisun, apa apa takdirannya? Masdarnya alimtu julusa muhammadin. Ya. Kemudian apa lagi? Alimtu anna Muhammadan kharijun. Alimtu anna Muhammadan kharijun. Apa takwilannya? Alimtu khuruja Muhammadin. Itu kalau apa? Khabarnya sifat. Ya. Kalau khabarnya apa? Sifat. Yang dia apa? Mushtaq. Mushtaq. Sekarang kalau khabarnya jamid, ya tidak mushtaq. Seperti Muhammadun akhuka. Dikasih anna jadi apa? Anna Muhammadan akhuka. Kalau disusun dalam satu jumlah, alimtu anna Muhammadan akhuka. Cara mentakwilnya bagaimana ini? Kalau khabarnya apa? Jamid, bukan mushtaq, bukan sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul. Akhu kan bukan mushtaq kan? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul ya kan? Caranya masdarnya diambil dari kalimat kaun. Dari kalimat apa? Kaun. Apa takwilannya sehingga ya alimtu kauna Muhammadin akhoka. Jadi cara membuat masdarnya dari kaun. Alimtu kauna Muhammadin akhoka. Jadi Muhammadnya dijadikan mudhaf ilaih, kemudian akhoka tetap sebagai akhoka sebagai khabarnya kaun. Karena yakunu dia kan beramal kan, merafakan isi menasukkan khabar. Meskipun dia dalam keadaan sebagai masdar tetap beramal. Alimtu kauna Muhammadin apa? Akhoka. Sekarang diganti. Ya. Apa berarti? Muhammadun abuka. Berarti apa? Alimtu kauna Muhammadin abaka. Gitu. Ya. Kalau khabarnya jami seperti itu. Cara membuat takwilannya. Ya. Apa lagi? Dan seterusnya. Sekarang kalau khabarnya berupa jar majrur atau dzaraf, bagaimana cara mentakwilnya? Contohnya apa khabarnya yang berupa dzaraf atau jar majrur? Yang jar majrur contohnya Muhammadun fil baiti, alimtu anna Muhammadan fil baiti. Alimtu anna Muhammadan fil baiti. Bagaimana cara mentakwil masdarnya? Cara mentakwil masdarnya adalah dari kalimat istiqrar. Karena jar majrur itu kan terkait dengan fi'il mahdzuf kan? Takdirnya istaqarra. Maka kita kalau membuat masdar ya dari khobar yang berupa jar majrur, kita ambil dari kalimat istiqrar. Kalau dikatakan alimtu anna Muhammadan fil masjid, berarti alimtu istiqrara Muhammadin fil masjid gitu. Alimtu apa? Istiqrara Muhammadin fil masjid. Iya. Sulit enggak kayak gitu? Masih tinggal. Alimtu anna Muhammadun indak. Apa berarti? Indakan zaraftu. Berarti apa ta'wilannya? Alimtu istiqraru Muhammadin indak. Sudah. Indak sebagai khabar tetap. Itu cara menta'wil. Ya, anna bersama dua ma'mulnya. Kalau ma'mulnya itu adalah mushtaq, sifat, isim fa'il, isim maf'ul, diambil, ya, masdarnya dari apa? Khabarnya. Ya, kalau khabar itu jamid, dari kaun. Kalau khabarnya itu adalah jar majrur atau dzaraf, dari istiqrar. Sudah. Ya. Ya. Sekarang inna dikatakan di sini inna abaka hadirun. I'rabnya bagaimana? Inna inna harfu taukidin wa nasbin abaka ismu inna man mansub alamat nasbi al alif niabah ana pembalian lahu minal asmil khamsa wa huwa aba mudhaf al kaf amir mutasil mabni ala al fathi mahalli jari mudhafu ilai hadirun khabar inna marfu wa alamat rafi abdumma al-zahiru ala akhirihi wa nahu alimtu anna abaka musafirun. Ya, alimtu fi'lun wa fa'il. Ya, alima ilmadhi min af'alil qulub. Dia termasuk perbuatan ataupun ya perbuatan-perbuatan hati. Ya, dan fi'il ini af'alil qulub butuh kepada dua maf'ul. Atta famir mutasil wabni ala bom bimahali rafin fa'il. Anna harfu tawqid wa nasbin wa masdarin. Nah ini. Kenapa disebut dengan masdarin? Hah? Karena dia melebur. Ya, bersama dua ma'mulnya menjadi masdar. Menjadi masdar. Jadi maf'ul dia bersama dua ma'mulnya, maf'ul dari alim tu. Abaka ismu anna man mansubu alamatun isil fathah dhairu ala al fathah. Al alif niaba anil fathah li annahu min al asmil khamsah wa huwa mudhaf ka mudhaf ilai musafir khabar anna marfu. Ya. Terus ya, kemudian apa takwilannya? Anna baka musafirun. Jadi anna ma ma'mulaiha, anna bersama dua ma'mulnya itu sadda fi mahali nasbin, pada mahali nasab. Sadda ma sadda maf'ulai alima, menduduki posisi dua ma dua maf'ulnya alima. Ya, jadi alima itu butuh dua maf'ul. Dia termasuk af'alul qulub. Ya, kalau pada selain ana dikatakan alim tu zaidan, ya, misalkan zakian, alim tu zaidan zakian, di dua maf'ulnya alima. Di sini karena dimasuki ana, maka dua maf'ulnya itu adalah itu anna abaka musafir. Dia menduduki posisi dua maf'ul. Takdirannya apa? Alim tu anna abaka musafir. Ya, ya bisa alim tu safara abika gitu. Kan apa? Safara yusafiru masarnya safar. Wasalis yang ketiga. Nah itu tambahan. Ya kalau faham alhamdulillah, kalau enggak ya barangkali nanti di tempat yang lain kita ingatin lagi. Wasalis yang ketiga lakinna. Ya lakinna wa ma'nahu al-istidrak. Lakinna maknanya istidrak. Apa itu istidrak? Ya taqibul kalami binafi ma yutawaham thubutuh. Mengiringi ucapan dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Apa? Mengiringi ucapan dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Contohnya ya. Di sini contoh yang pertama ya, mengiringi kalam dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Kalau dikatakan ya Zaidun syuja', Zaid itu pemberani. Di sini tergambar ya pada seorang yang pemberani itu memiliki sifat kedermawanan. Ya. Kenapa? Karena orang kalau dia mau berkorban dengan dirinya, apalagi dengan hartanya, ya kan? Otomatis dia lebih ringan lagi untuk berkorban dengan hartanya. Kalau dengan dirinya saja, dengan jiwanya saja dia ringan gitu. Dengan keberanian ini dia mau membela orang lain, ya. Apalagi dengan hartanya gitu. Nah, ini persangkaan ini antum nafikan dengan lakinnahu bakhil, tapi dia bakhil gitu loh. Ya, ketika dikatakan Zaidun apa tadi? Syuja', pemberani tergambar di benak kita bahwasanya ya kalau pemberani biasanya apa? Dermawan. Apa alasannya? Ya karena kalau seorang dia mau berkorban dengan jiwanya apalagi dengan hartanya lebih enteng. Tapi ternyata dia tidak seperti itu gitu. Ternyata dia bakhil. Nah, antum iringi itu ucapan iya dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Yang tergambar adanya apa tadi? Kedermawanan. Ya, dinafikan dengan lakinnahu bakhil. Tapi dia bakhil sayang gitu. Jadi paham ini? Ya, ini namanya mengiringi kalam dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Ketika dikatakan apa? Zaidun syuja' tergambar bahwasanya dia juga apa? Dermawan. Ini dinafikan dengan apa? Lakinnahu bakhil. Ya. Bisa dipahami itu? Ya. Nah, itu yang pertama. Dari faedah lakinna. Mengiringi kalam dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Atau tetapnya. Au isbatu ma yutawaham nafiyu. Ataupun menetapkan apa yang tergambar tidak adanya. Sekarang kebalikannya. Ketika dikatakan Zaidun jahil. Wah, kalau jahil ya gak soleh biasanya. Iya kan? Nah, antum tetapkan apa yang tergambar tidak adanya. Lakinnahu soleh. Lawan dari tadi. Ya. Contoh di sini Muhammadun syuja'un lakinna shadiqahu jabanun. Ya, Muhammad adalah seorang pemberani. Ya, tergambarnya kalau berani ya temannya berani juga gitu. Ya, ini dinafikan. Lakinna shadiqahu jaban, tapi temannya penakut gitu. Ya, temannya penakut. Tadi yang saya contohkan tadi, ya deh. Sudah mewakili tadi. Ya. Sirfam ini makna lakinna. Yang pertama mengiringi kalam dengan menafikan apa yang tergambar adanya. Atau sebaliknya. Menetapkan. Ataupun apa mengiringi kalam dengan menetapkan apa yang tergambar apa? Tidak adanya. Ya, ataupun penafiannya. Sirfam itu lakinna. Ada masih bingung? Ya, dipahami dari contohnya. Diterapkan dengan definisinya. Ya. Yang keempat, ya, kemudian yang keempat, ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil mubtada bil khabar. Ka'anna ini menunjukkan penyerupaan ya, mubtada dengan khabar. Ka'annal jariyah badrun, seolah-olah gadis itu bulan purnama. Di sini diserupakan mubtadanya itu apa? Al jariyah dengan apa? Badr. Ya, di sini ada penyerupaan antara mubtada dengan khabarnya itu mana? Ka'anna. I'rabnya bagaimana? Tadi yang lakinna. Ya, Muhammadun syuja' lakinnahu bakhil. Muhammadun mubtada. Syuja' khabar. Lakinna harfu nasbin wastidrokin. Gitu ya. Ya. Ha, bamir ha. Bamir mutasil mabni ala abdom fi mahali nasbin ismu lakinna. Ya. Bakhilun khabar lakinna marfu'. Ya. Kemudian ka'anna jariyata badrun, ka'anna harfu nasbin wa tashbihin. Al-jariyata ismu ka'anna man mansub, wa alamatu nasbi al-fathah dhahiru ala akhiri. Badrun khabar ka'anna marfu, alamatu rafi al-dhamma dhahiru ala akhiri. Wal-khamisu layta wa ma'nahu tamanni. Kemudian yang kelima, layta, maknanya tamanni, angan-angan. Apa itu makna dari angan-angan ataupun at-tamanni? Talabul mustahil aw ma fi usrun. Menginginkan sesuatu yang mustahil ataupun menginginkan sesuatu yang sangat sulit untuk digapai. Nah itu. Mungkin cuma sangat sulit. Ya, contoh ya, laita dengan makna menginginkan sesuatu yang mustahil adalah laita syababa aidun, duhai kiranya masa muda itu kembali. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Ya, i'rabnya laita harfu nasbin wa tamannin. Ya, min akhwati inna tarfa tansibul isma wa tarfa'ul khabar asyababa ismu laita man mansub alamat nasbi al-fathah dhahiru ala akhirih aidun khabar laita marfu' alamat rafi ad-dhamma dhahiru ala akhirih wa nahu laita al-balida yanjah. Apa ini maknanya? Duhai kiranya orang yang balid, bodoh ataupun dung itu yanjah, lulus. Mungkin enggak dia lulus? Mungkin, cuma sangat kecil kemungkinannya. Iya kan? Dungu, bodoh, ya, bisa lulus. Ya, mungkin, cuma sangat kecil. Laital balad, laital balida, yanjah. Ya, robnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, kemudian yang terakhir, yang keenam, la'alla. Wa huwa yadullu ala taraji aw tawaqqu'. Ya, la'alla itu menunjukkan kepada taraji, harapan. Ya. Mengharapkan sesuatu yang disukai. Aw tawaqqu'. Tugas saya selesaikan terpahala insyaallah. من قتل وزغا ومعنى ترجي ya awi tawakku, saya ulangi, la'alla itu menunjukkan taraji, harapan, awi tawakku ataupun apa kekhawatiran. Wa ma'na taraji, makna taraji adalah talabul amri al mahbub, ya, menunggu-nunggu sesuatu yang disukai, menginginkan ataupun mencari sesuatu yang disukai ataupun mengharapkan sesuatu yang disukai. Seni diterjemahkan kenapa? Semoga ya, semoga. Wala yakunu illa minal mumkin, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang mungkin. Enggak boleh digunakan la'alla pada perkara yang tidak mungkin. Kalau kalau digunakan pada perkara yang tidak mungkin, maka digunakan apa? Laita. Kalau la'alla ini pada perkara yang mungkin. Contohnya la'allallaha yarhamuni, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Ya Rabbnya la'alla harfun nasbin wa tarajjin. Allaha ismu la'alla mansub wa alamat nasbi Al-Fatah Zairun Al-Akhiri. Yarhamuni fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Jadi yarhamuni itu fi'il dan juga ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Yarhamu fi'il mudhari marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazi ma'alamat rafi Al-Dhamma Zairun Al-Akhiri. An-Nun ataupun wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Wamir mustatir fihi jawazan, takdirnya huwa. Nun lil wiqayah, ya bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi jumlah fi'liyah fi mahali rafin khobar la'alla. Di sini khobarnya jumlah. Setelah antum i'rab satu persatu, kemudian antum tutup dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, kalau di situ memang jumlah ismiyah. Di sini jumlahnya jumlah fi'liyah, sehingga dikatakan jumlah fi'liyah fi mahali rafin khobar la'alla. Ya, kemudian yang kedua dari apa yang ditunjukkan oleh la'alla dari makna adalah at-tawakku'. Ya, apa itu tawakku'? Intizaru wuku'il amri al-makruh fi dhatih. Ya, menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai pada zatnya. Ya, pada zatnya tidak disukai. Yang sering diterjemahkan dengan apa? Hah? Enaknya. Jangan-jangan. Hah? Apa? Barangkali. Barangkali kayak masih mungkin kedua ya. Jangan-jangan. La'allal aduwa qariban minna. Jangan-jangan musuh sudah dekat dengan kita. Mungkin ya? Atau gimana? Ya. La'alal adwa qaribun minna. Ya. Apa kira-kira? Terjemah yang bagus? Jangan-jangan. Atau kemungkinan. Atau apa? Ya. La'alal adwa qaribun minna. Jangan-jangan musuh sudah dekat dengan kita. Di sini kan menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai pada zatnya. Yaitu kedatangan musuh. Eropnya ya jelas. La'alla apa harfu nasbin wa tawakku'in. Ya. Al-adwa ismu la'alla mansub wa alamat nasbi al-fatha dhairu ala akhirihi qaribun khabar la'alla marfu wa alamat rafi al-dhamma dhairu ala akhiri minna jar majrur muta'alik bi qarib. Ya, dia muta'alik saja dengan qarib. Ya, selesai alhamdulillah dengan ini pembahasan ya dari apa inna dan akhwatnya. Ya, silakan barangkali ada yang kurang paham ya ditanyakan sebelum kita tutup. Berarti kalau khabarnya jumlah dia sebenarnya itu mahal ya. Fi mahal ya, kalau khabarnya jumlah fi mahalli. Ya, maka i'rabnya fi mahalli. Jadi i'rab itu ada tiga macam. Ada i'rab yang sifatnya zahiri. Ya, zahiri. Seperti ja'a Muhammadun, zahir kan? Fa'il marfu alamat rafi dhamma zahirah. Ada i'rab yang sifatnya apa? Takdiri, seperti ja'al fata. Al-fata fa'il marfu alamat rafi dhamma muqaddarah. Apa? Al-akhiri. Ini apa? Takdiri. Ada sifatnya mahalli. Ja'a hadzal rajul, hadza ismi isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli. Ya, di antaranya juga jumlah. Ya. Khobar, kita tahu bahwasanya khobar ada yang mufrad, ada yang jumlah. Kalau berupa mufrad, kalau khobarnya jumlah ataupun syibul jumlah, maka i'rabnya fi mahalli. Ya, yang lain? Kalau khobar mungkin berupa apa? Jumlah fi'liyah. Tapi kalau isim, isimnya enggak mungkin. Ya, yang namanya isim. Ya, kalau isimnya harus isim gitu. Kalau khabarnya enggak mesti isim, ya kan? bisa isim, bisa apa? Jar majrur, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ya, yang lain enggak ada? Nah, tadi boleh jadi gitu. Boleh jadi gitu ya. Iya. Iya, biasa kita gitu. Jangan-jangan ini musuh sudah dekat gitu kan. Biasanya ya sering dipakai itu ya. Ataupun khawatir musuh sudah dekat dengan kita gitu. Iya. Apa dikasih aduh. Enggak ada. Paham berarti ya atau bingung? Ya. Gimana, Rona? Ngerti? Tadi yang cara mentakwil bisa? Belum. Jadi, ya tinggal diulang-ulang lagi aja di rekamannya. Ya. Iya. Gimana, Bu Alfi? Ngerti? Apa? Oh iya, berarti ada yang tinggalan. Ditanyakan tuh. Iya. Taroji mana talabul amrin mahbub, menginginkan perkara yang disukai. Menginginkan ataupun menunggu-nunggu perkara yang disukai. Itu taroji, harapan. Harapan itu apa sih definisinya? Kalau dalam bahasa Indonesia apa harapan? Ya itulah talabul amrin mahbub. Mencari ataupun menginginkan perkara yang disukai. Ya. Kalau tawakkul menunggu-nunggu terjadinya perkara yang tidak disukai pada tempatnya. Lawannya. Jadi la'ala bisa digunakan untuk apa? Menginginkan sesuatu yang disukai ataupun menunggu-nunggu sesuatu yang ditakuti. Ya. Kalau di sini kata la'alla Muhammadun. La'alla Muhammadun halik. Untuk apa di situ? Taroji atau tamanni? Taroji atau tawakku? Ya tergantung kalau dianya benci sama Muhammad. Musuh saya itu misalkan Muhammad. Semoga Muhammad cepat binasa ya kan. Ya, mungkin itu kan. Ya kalau dikendaki, dikhawatir, aduh jangan-jangan Muhammad binasa ini. Ya, berarti di sini khawatir. Jadi lihat konteksnya. Ya, satu kalimat memungkinkan makna ini dan itu. Lihat konteksnya. Ya. Tapi kalau la'allallah yarhamuni, ya jelas. Ini jelas. Ya, taruji harapan. Ya, cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.